Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-198 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, lakin lama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka sudah berdakwah, mendakwahkan akidah dan bermuamalah dengan baik, berakhlak yang baik kepada orang lain. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan sebagaimana dalam hadis. Hadisnya Muawiyah dan juga yang lain di mana disebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di sana ada hadis Abu Hurairah, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan dan orang-orang Nasrani telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Baik, berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ini jumlah yang banyak, lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi di antara orang Yahudi dan Nasrani. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, semuanya yang mengikuti aliran-aliran yang sesat tadi semuanya adalah di dalam neraka. Kullu hafinna. Artinya kelompok-kelompok tadi semuanya di dalam neraka. Kemudian beliau mengecualikan illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Artinya jamaah inilah yang selamat, yang lainnya tidak selamat. Adapun yang al-jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang selamat dari neraka tersebut. Yang dikatakan oleh Nabi illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Wa fi haditsin anhu annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashhabi. Dan dalam sebuah hadis darinya, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mereka adalah orang yang berada di atas jalanku hari ini dan juga para sahabatku. Berarti ini menerangkan al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain. Jadi al-jamaah adalah siapa? Orang-orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Nah, kalau demikian keadaannya, berarti kita kalau ingin selamat ya harus mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ini karena ingin menyampaikan kepada kita bagaimana ahlu sunnah sadar sesadar-sadar ketika mereka berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, sunnatullah, bahwa di sana ada aliran-aliran. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati. Jadi mereka menyadari bagaimanapun usaha mereka pasti di sana ada perpecahan. Ada orang-orang yang menyimpang. Nah, sekarang mereka hanya memikirkan bagaimana saya tidak termasuk orang yang menyimpang tadi, yaitu dengan cara kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saral mutamassikuna bil islami al mahdhi al khalis an syaubihum ahlus sunnah wal jamaah. Jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, yang murni, yang suci, yang tersucikan dari asyaub, yaitu kotoran. Hum ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka lah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lah yang benar-benar bisa dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka dalam hadis Iftirakul Ummah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan di sana ada orang-orang yang celaka, dan itu banyak, dan di sana ada orang-orang yang selamat, dan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.